الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أولها لم ini yang pertama dari jawazim yang menjazmkan satu fi'il wahia harfu naf'in wa jazmin wa qalbin. Ini sebagaimana kita ketahui ini kita kenal ini di pelajaran al-ajrumiyah dan al-mutammimah. Ya. Yaitu dia adalah harfu naf'in, dia menafikan, wa naf'i wa jazmin menjazmkan, wa qalbin membalik. Artinya yang tadinya isbat jadi nafyun. Ya. Baik, nahu lam aqum atau yang tadinya ya isbat jadi nafi lahu lam aqum. Kamitsalil musannif wa kamitsalil musannif atau seperti yang dibawakan contoh oleh musannif. Yang dibawakan contoh oleh musannif itu apa? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ana. Wa kul mana tadi falam harfu nafin wa jazmin wa qalbin wa kullun min akum wa yalid wa yulad wa yakun wa lam yakun itu fi'lun mudari'un majazumun bi lam wa alamatu jazmihi as-sukun. Hada wadih ya. Nah, akum akumu, nah, wawnya dihadaf karena mimnya sukun. Yakunu lam yakun, wawnya dihadap karena sukun berjumpa sukun. Baik. Wa alamatu jazmiyah sukun. Wa summiyat harfa nafyin, dia dinamakan dengan harfu nafyin. Kenapa? Li'annaha tanfi al-hadasa wa huwa al-qiyamu masalan. Karena dia menafikan adanya hadas, kejadian. Kejadian qiyam misalnya pada contoh lam akum. Nah, dia dinamakan jazmin kenapa? Li annaha tajzimul mudari'a. Karena dia menjazmkan fi'il mudari'. Wa qalbin kenapa? Li annaha taqlibu zamanah. Karena dia membalik zaman. Waktunya ilal madi. Tadinya hal menjadi madi. Ya. Ats-tsani huruf jazm yang kedua yang menjazmkan satu fi'il adalah lamma. Wahia harfun, sama dia juga huruf, mislu lam. Fima taqaddama, sebagaimana yang lalu. Kamisa lil musannifi, seperti contoh musannif. Ya, lamma yaqadima amarah. Yaqdi berarti fi'il mudhari, majzum bi lamma. Ya, sama dia. Ya, berarti dia harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Maka lamma harfu nafyin wa jazmin wa qalbin yaqdi. Lamma yaqdi berarti yaqdi fi'lun mudhari'un majzumun bi lamma. Wa alamatu jazmihi hadfu harfin illa. Wa huwa al-ya'u. Yaqdi qada yaqdi. Ini wadih ya. Baik. Ya. Hanya saja perbedaan lam dan alam lamma itu kebanyakan lam itu fi'il mudhari'nya mesti disebut. Ya. Tapi antum katakan lam asyrab, lam aktub, lam aqra. Jangan antum lam. Gitu. Enggak boleh. Hal qara'ta lam aqra. Ya. Hal katabta lam aktub. Ya, namun hal katabta lamma. Lamma aktub atau lamma. Nah. Ya. Tayyib barakallahu fiik. As-salis, ah ini mana tadi? As-salis alam. Ah ini sebenarnya lam ya, bukan alam. Wa hiya lam li illa annaha iqtaranat bi hamzatil istifham. Namun hanya saja dia bersambung dengan hamzah istifham at-taqriri. Ya. Wa huwa hamluka al-mukhataba 'ala al-iqrar. Kenapa dinamakan hamzah istifham taqriri? Ya, alam. Ya. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, kenapa dinamakan istifham takriri, penegasan, yaitu Anda membawa ya al-mukhatab, orang yang Anda ajak bicara, alal ikrar, untuk mengikrar, menetapkan, wal i'tiraf, mengakui, bi amrin, suatu perkara, qad istaqarra indahu subutuhu au nafihu, yang perkara tersebut telah mustakir, telah paten ya di sisinya, apakah penetapannya atau penafiannya. Ya, baik. Misalkan begini, ikhwah, ana sudah katakan pada antum, ya, ana katakan pada antum, qultu lakum, ya, ikhwan, la tajlisu, ya, la tajlisu, jangan antum duduk, alal karosi, la tajlisu alal karosi, au qultu lakum, ya, la tadkhulu, ya, as-sakan, jangan antum masuk sakan. Kemudian antum masuk sakan, ana katakan, alam aqul lakum la tajlisu la tadkhulu, ah, la tadkhulu sakan. Ah, itu untuk mengikrar, ya enggak, untuk mengikrar. Ay barakallahu fik. Apakah penetapannya atau penafiannya? Kami salil musannif. Seperti contoh yang dibawakan oleh musannif. Alam nashrah laka sadrak. Ya. Maka hamzah istifham. Lam harfun nafiin wa jazmin wa qalbin. Nashrah fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Bukan dengan alam. Ar-rabi alamma. Sama ini juga. Wahia lamma. Illa annaha iqtaranat bihamzatil istifham at-taqriri. Sama kayak tadi. Kamisalil musannif, apa misal musannif? Ya. Fakultu alam ma'ashu wasyaibu wazihu. Ya. Illa annaha iktaranat bihamzatil istifham at-taqriri kamisalil musannif fal hamzatu lil istifham. Walamma harfu naf'in wa jazmin wa qalbin ashu fi'lun mudhari'un majzumun bilamma wa alamatu jazmihi hadfu harfin illah wa huwa al-waw. Ashu, ya, kapok, jera, aku tidak kapok. Al-khamisu lamul amr, ya, allati yuqsadu biha talabu husulul fi'li talaban jaziman, yang dimaksudkan dengan lamul amr ini yaitu ya tuntutan diwujudkannya suatu fi'il dengan tuntutan yang tegas. Ya. Baik. Liun fik zu sa'atin min sa'ah. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut falyakul. Maka dia mesti diam aw liyasmut, atau dia mesti mengatakan yang baik aw liyasmut, atau dia diam, dia wajib diam. Ya, walamu du'a hiya lamul amr. Sedangkan lamu doa yaitu lamul amr sendiri. Lakin summiyat du'aiyat, du'aiyatan ta'adduban, namun dinamakan du'aiyah, kenapa? Karena beradab kepada Allah. Kita enggak mungkin perintah-perintah Allah. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara keduanya apa? Annal amra yakunu minal a'la lil adna. Ya, itu yang namanya amr itu dari atas, dari orang yang berada di atas kepada yang tingkatannya di bawah. Wa du'a aksuhu, sedangkan doa kebalikannya. Kita ini sedang minta kepada Allah, ya. Nah, bukan dengan lamul amr, tapi lam doa. Ya, dengan lamul doa. Tapi barakallahu fiik. Ya. Contoh yang dibawakan oleh musannif apa? Ah, itu orang-orang yang ada di neraka minta kepada malaikat Malik. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk, liyaqdi. Yaqdi fil mudhari majzumun bilamil amr. Bilamil doa. Walamatu jazmihi hadfu harfil illah. Agar Rabbmu memutuskan aja untuk kami kematian. Fal awwal yunfiqdu sa'atin min sa'ati. Wal falam lamul amr yunfik fi'lun mudhari'un majzumun biha bilamil amr. Maka dzu sa'ah, orang yang memiliki kelapangan, dia mesti menginfakkan, dia mesti menafkahi. Asani li yaqdi alaina rabbuk falamu lamu du'a lam du'a. Yaqdi fi'lun mudhari'un majzumun, karena ini berasal ucapan dari makhluk ahlun nar. Ya. Majzumun biha walamatu jazmihi hadfu harfin illa wahiya wahuwa al-ya'u. Nah, wadih ya. Jelas ini ya. Ini gampang nih, karena di Matan al-Ajrumiyah di Al-Mumti ini sudah. As-sadisu lamun nahiyah. Wahiya lati yuqsadu biha talabu tarkil fi'li talaban jaziman. Ya, lamun nahiyah, nanti kalau kepada Allah bukan nahiyah, lamun doa. Ya, yaitu yang dimaksudkan dengannya menuntut agar ditinggalkan sebuah fi'il dengan tuntutan yang tegas. Ya. La tajlis, la taktub, la taqra. Nah, itu lamun nahiyah. Sedangkan la du'aiyah, hiya la nahiyah. Lakin sumiyat du'aiyatan ta'adduban. Dinamakan dua ya karena beradab kepada Allah. Wal farq bainahuma, perbedaan antara la nahiyah dan la du'aiyah, anna nahiyah yakunu minal a'la lil adna wa du'a'u aksuhu. Nah, ini sama kayak tadi. Yang namanya larangan dari pihak yang tinggi kepada yang di bawah. Ya. Sedangkan ya, la du'aiyah itu kebalikannya. Ya. Terus kalau antum bilang ke ibu antum, ibu antum kan di atas antum, ya, ibu jangan apa misalnya gitu, ya, jangan apa namanya, apa bisa gitu, nah, ya ummi, ummi, la tabki tabki fil mudhari majzum. Bila walamatu jasmihi hatfun nun ya, tabkina tabki majzum bila la apa ini la dua ya la nahiyah berdua ya. Nah, karena ya terkadang yang namanya iltimas itu sejajar juga boleh sesama manusia kan, nah, itu boleh. Nah, ini kepada Allah barulah doa. Tapi barakallahu fik. Fal awal nahu la tahzan, ini contoh la nahiyah. Fala ya nahiyatun tahzan fi'lun mudhari'un majzumun bila an nahiyati. Asani la du'aiyah nahu la tu'akhidna. Fala dua iyatun tu akhid fi'lun mudhari'un majzumun biha tu akhid. Nah, nanya maf'ulun bih. Nah, ini berikutnya yang ketujuh, ini yang dipersisikan at-talab kal amri wan nahyi wal istifhami. Ya, talab itu sama seperti amr, seperti nahyun, seperti istifhami. Ya, wa nahwiha min anwa'it talab, dan yang sejenisnya dari jenis-jenis macam-macam talab. Wa huwa majzu wa huwa yajzimul mudhari'a ala qaulin dha'ifin, dan dia menjazmkan fi'il mudhari' berdasarkan pendapat yang lemah. Bi syartaini, dengan dua syarat. Namun ini dha'if. Ya. Ahaduhuma, yang pertama, antus qata minhu alfa'u, fa'nya gugur, enggak ada fa. Asani ayaqsida bihi aljaza'a, menunjukkan jaza, atau yuqsada bihi aljaza'u, yang ditujukannya, yang dimaksudkannya sini adalah balasan, atau yaqsida bihi aljaza'a, dia memaksudkannya ini sebagai balasan. Al-muradu bi qasdil jazaa', yang dimaksud dengan qasdul jazaa', memaksudkan balasan. Annaka tuqaddiruhu musabbiban an dzalika talabi al mutaqaddim kama anna jazaa'a syarti ya musabbibun an fi'li syart. Yang dimaksud dengan jazak di sini apa? Anda, annaka tuqaddiruhu. Anda mentakdirkannya. Asumsikannya. Ya. Misalkan yang dibawakan oleh musannif Bapak. Ya. Qul ta'alau gitu. Ya, atlu. Qul katakanlah ta'alau atlu. Dengan kemarilah kalian, maka aku akan bacakan kepada kalian. Ya, atlu fil mudhari'un majzumun bitalab ini ala qauli dhaif. Ya. Anda mentakdirkan itu apa namanya? Musabbaban karena dia disebabkan anda dikata talabi al-mutaqaddim. Ya, dari talab yang lalu yaitu ta'alau gitu. Kama anna jazaa'i syarti sebagaimana balasan syart jawabu syart ya. Itu musabbabun an fi'li syart disebabkan dari fi'li syart. Kami salai al-musannif. Maka atlu fi'lun mudhari'un taqaddamahu talabun yang didahului oleh talab wahwa ta'alau ta'alau filamer bukan isim filamer. Kenapa? Karena dapat menerima ya al-waw. Taib wasaqatat minhu al-fa'u dan fa' gugur di situ ya waqasada bihi al-jaza'a yang atau waqusida bihi al-jaza'u dimaksudkannya ini untuk jaza'. Fa inna tilawata ya maka tilawah kan atlu ya aku akan bacakan atlu talayatu tilawatan ya maka katakanlah kemarilah kalian aku akan bacakan pada kalian fa inna tilawata ya tilawah ini musabbabatun an ityanihim itu disebabkan karena kedatangan mereka kemarilah kalian aku akan bacakan pada kalian. Ya, taib. Fajuzima maka atlu ini dijazmkan bitolabi dengan tolab. Ya, wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Ya, ini ala qaul dhaif ya tentunya ya. Ya, wa huwa al waw wa misluhu nabki. Pada contoh ya, yang dibukan dalam musannif. Kifa nabki berdirilah kami berdua kita menangis. Ya. Illa anna alamata jazmihi hadfu harfil illah pada nabki namun hanya saja tanda jazmnya adalah hadaf harful illah wa huwa alya. Wal asahu annal jazma bi adati syartin mahdhufatin ma'a fi'li syarti dala alaihima at-talabu al-madhkuru. Namun yang lebih sahih, yang lebih tepat, bahwasanya jazmnya atlu di situ atau nabki di situ, itu dengan adatus syarat mahdhufah bukan dengan tolab. Tolab yang ada di kalimat ta'alau gitu. Ta'alau itu kan tolab amr ya. Nah, ini yang sahih dengan adatus syarat mahdhufah ma'a fi'li syart. Dalla 'alaihima at-talabu yang ditunjukkan oleh tolab. Al-madhkur yang disebutkan takdir ta'alau fa in ta'tu ya. Ya, kemarilah kalian fa in ta'tu jika kalian datang atlu. Nah. Maka atlu jawab syart. Jawab syart. Ya, kifa fa in takifa nabki. Kalau kalian datang, kalau kalian berdiri nabki. Wa hada madhhabul jumhur. Ini madhab jumhur. Ya. Taib, paham nggak sih? Ya. Misalkan kita katakan begini, ya kita katakan kepada ya si nenek seorang nenek, ya atau seorang ibu, ya umma wahai ibu, ya kita kasih talab ke dia, apa namanya? Ngapain kita biasa ke ibu? Apa namanya? Doain ya. Doain saya ibu gitu ya. Apa ada ayat dulu? Udu'u. Kalau ke satu berarti kasih ya mu'anasah mukhotobah. Berarti apa? Udu'u. Udu'i. Ya. Ya ummah. Hah? Iya. Udu'i. Udu'i. Udu'ini. Doakan aku. Maka dengan aku, engkau doakan aku, gimana? In, ya, tadu'uni, ya kan tadu'uni, nah, gitu kan? In tadu'uni, in tadu'uni, ya. Kalau engkau doakan aku, apa? Jawab syaratnya kasih. Hah? Jawab syaratnya apa? Berarti majizum. Nah, kasih jawab ustadznya. Nah, kalau kau doakan aku, apa? Aku akan senang, gitu ya. Afroh, afroh, afroh, majzum, begitu. Jadi yang sahih dia majzumnya itu bukan dengan talab, tapi dengan ada tuh syarat, mahdubah, begitu. Ya, ya mantap. Ya. Uktub. Nah. Ismak uktubis maka ala sabburah. Terus kita kasih jawab ustaz. Nah, fa in taktub ismaka ala sabburah. Nah, itu mahdhufnya ya. Apa? Kalau kau tulis di nama di atas papan tulis kita ngapain? Kalau mantau nulis nama di atas papan tulis. Kita kabur gitu. Hah? Halo? Aldina telat. Aldina telat. Mana takut? Istri yang ngasih izin gitu. Dibobongin aja mana? Ya. Saya kita katakan begini, mantap. Ya mantu. Mantu. Ya. Ikra. Ikra kada wa kada ya mantu. Nah. Asma gitu kan? Perhatikan. Asma fi'lun mudhari'un majzumun yang konsekuensi dengan apa? Bi adati syarat. Al-mahdhuf dalla 'alaiha yang ditujukan oleh apa? Oleh talabnya. Berarti gimana? Fa in taqra' oh, fa in qira'ah. Fa in taqra' hu asma'. Asma'. Fa in taqra' asma'. Maka asma' itu jawab jawab syar. Wadih ya? Jelas ya? Ngerti gak sih ini? Ah ini, daripada antum katakan tolak, enggak. Yang seperti ini, majzumnya itu bi'adati syarti al-mahdhufa. Baik, barakallahu fiik. Lanjut, lanjut. Nah. Tanbihan. Nah, lihat di sini ada dua warning. Al-awwal, yang pertama. Yushtaratu fil fi'lil mahdhufi ma'a adati syarti ayyakuna muwafiqan nittalabi fil labdihi wa ma'nahu kama fil bayti syi'ri au fi ma'nahu faqat kama fil ayati. Ya. Fa inna ta'ala fi'lun jamilun la mudari alahu wa la madiyah. Ya, ini lihat tanbih, warning yang pertama. Dipersyaratkan pada fi'il yang mahdhuf dengan adatus syart itu mesti selaras dengan tolapnya secara lafadznya maupun maknanya sebagaimana dalam bait syair atau secara maknanya aja sebagaimana dalam ayat kan gini, sebagai selaras dengan maknanya. Ya, maknanya gimana? Ta'alau, kemarilah kalian. Ya, kemarilah kalian. Nah, ta'ala itu enggak ada fi'il mudhari. Ya, maka berarti gimana? Jika kalian, kemarilah kalian. Jika kalian datang, begitu. Berarti takdirnya apa? Ya. Ata ya'ti. Ya. Fa in ta'tu, gitu. Ya kak? Fa in ta'tu, ya. Atlu alaikum. Nah. Jika kalian datang, nah. Taib. Nah ini. Kenapa? Karena ta'ala fi'lu jamit la mudhari alahu. Enggak ada fi'l mudhari-nya. Wala madiyah. Enggak ada fi'l madiyah. Dia murni fi'l amr. Wasani, perhatikan yang kedua. Ini kayak ini nih. Berarti selaras pada lafaz dan makna ya. Iqra. Ya mantu kada wa kada. Fa in taqra'hu, berarti selaras secara lafaz dan makna. Ya. Baik, asani lam yadhkuril musannifu min anwa'it talabi illa al-amra. Nah, musannif tidak menyebutkan jenis-jenis talab kecuali amr aja. Wa huwa yashmalu samaniyata umurin, padahal yang namanya talab mencakup 8 perkara. Kama taqaddama, sebagaimana yang lalu, wa nahnu nadhkuru baqiyata anwa'it talabi ala sabilil fa'idati. Kita akan sebutkan ya jenis-jenis talab yang lainnya ya supaya ada faedah. Pemisalun nahi nahyun, yang pertama dari talab, qauluka la tadnu minal asad taslam. Ya. La tadnu, jangan ente dekat-dekat singa taslam, maka ente akan selamat. Ya. Maka taslam ya. Fi'lun mudhari'un majzumun, yang paling rajih apa? Bi adati syarti mahdhufa. Berarti takdirnya apa? La tadnu minal asad. Fa in tadnu minal as fa in. Ah, jangan ente dekat dengan asad. Kok kalau ente dekat dengan asad ini? Berarti gimana? Fa in kalau ente. Fa in. Ah, enggak, kalau ente menjauh, menyingkir, berarti gimana? Hah? Fa in. Hah? Banyak mana menjauh? Aba ada yubidu. Ya, atau ajnaba yujinibu. Ya. Fa in tub'idu anil asad taslam. Nah, fa in tub'id anil asad taslam. Nah, doa nahu Allah marzukni ilman ya antafi bihi. Ya Allah, berikanlah aku karunia rezeki ilmu, aku akan memanfaatkannya. Takdir gimana? In tarzukni ilman antafi bihi. Istibham, hal tazuruni ukrimka. Sudik, apakah engkau akan mengunjungiku ukrimka? Berarti gimana? In tazurni ukrimka. Tamani laita limalan atasaddaq bihi. Berarti bagaimana? Ya. Laita limalan, berarti takdirnya apa? Fa in. Ya. Gimana? Fa in jika aku memiliki harta, gimana? Nah, malaka. Nah, fa in amlik malan atau sadaq. Nah. Atau fa in urzak. Fa in urzak apa artinya? Jika aku diberi rezeki atas sadaq. Wal arad ala tanzilu indana tuk nukrimka. Sudika engkau singgah ke kami, kami akan mulakan pada engkau. Berarti takdirnya gimana? Fa in tanzil indana nukrimka. Wa tahdid halla ta'tina tuhadisna. Berarti takdirnya gimana? Halla ta fa in ta'tina tuhadisna. Wa taraji la'allaka tazuruna nastafid minka. Berarti takdirnya gimana? In tazurna nastafid minka. Taib. Wadih ini ya. Wadih. As-sani wa huwa ma yajzimu fi lain ahada asyara, yang kedua yang menjazmkan dua fi'il, ya ada dua, ada 11 yang menjazmkan dua fi'il, ada 11. Yang pertama in nahu in yasha yudhibkum, nanti perinciannya, ya ini fi'il mudhari yang majzum pertama disebut fi'il syart, yang kedua disebut sebagai jawab syart. Iya syak fi'lu syak yudhibkum yudhib jawabu syak. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Taf'alu fi'lu syak ya'lam jawabu syak. Man man ya'mal su'an yujza bihi, yujza bihi. Ya'mal fi'lu syak yujza jawabu syak. Wa mahma wa annaki mahma ta'muri al-qalba yaf'al. Ya. Ta'muri fi'lu syart majzum. Yaf'al jawabu syart. Idma nahu idma takum akum. Takum fi'lu syart, akum jawabu syart. Ayyun ayyan ma tad'u falahul asma'ul husna. Ya, tad'u fi'lu syart. Mana jawab syartnya? Itu jumlah falahul asmaul husna, ya dia itu di jawab syartnya berarti apa? Jumlah ismiyah, maka fa itu fa waqiah dijawabi asyar. Mata kakauliki kakaulihi mata ado al imam mata ta'rifuni. Ado jawab fi'lu syart ta'rifuni jawab syart majzum semuanya. Ayyana kakaulihi ta'ala fa ayyana ma ta'dil bihi ar-rihu tanzil. Ya, ta'dil di sini fi'lu syart tanzil jawab syart. Aina aina ma takunu yudrikkumul maut. Takunu fi'lu syart yudrik jawab syart. Anna asbahta anna ta'tina tasjir. Ya, tastajir biha tajid hataban jazlan wa naran ta'ajjaha ta'ajjaha ta'ajjaja. Ya baik. Asbahat anna ta'tiha, ta'tiha fi'lu syart, mana jawab syartnya? Baik. Tastajir mana jawab syartnya? Jawab syartnya tastajir. Bukan tajid. Ta'ti fi'lu syart. Berarti tastajir badal. Badal istimal dari ta'ti. Tajid jawab syart. Nanti itu akan diterangkan ya di syarah satu-satu. Ini global aja dulu. Wa haitsu ma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabil azman. Tastaqim fi lushat yuqaddir jawabu syar. Wa hadhihi al adawatu al 11 kulluha asma'un, dan semua adawat ini ya itu semuanya yang ada 11 ini semuanya isim-isim. Illa in wa idma, kecuali in dan idma. Fa innahuma harfani, in dan idma keduanya adalah huruf. Wa yusammal fi'lu al-awwalu syartan, fi'il yang pertama disebut syarat, fi'lu syart. Wa yusamma as-sani jawaban wa jaza'an, disebut jawabu syart atau ya jaza'u syart. Kami barakallahu fiik. Asyarhu. Tapi baca pik. Qawlu. Halaman 356. Kemudian qala syarhu Allah Ta'ala qawluhu ma yajzimu fi alaihi ay ghaliban wa illa faqad yajzimu fi'lan wa jumlatan nahwu in tajtahid fa anta faizun kama sayati insyaallah. Taib. Wa qawlu ma yajzimu fi'lain, yang menjazimkan dua fi'il ini ay ghaliban, ini dominannya demikian. Wa illa, namun karena faqad yajzimu fi'lan wa, ya, terkadang dia hanya menjazamkan fi'il wa jumlatan, dan jumlah. Lihat, perhatikan, in tajtahid fa anta faizun. Lihat, fa anta faizun ini jumlah. Anta mubtada, faizun ya khobar. Ini jumlah ismiyah. Berarti kok bisa jadi jawab syart dia? Iya, ada fa rabithah atau waqi'ah di jawab syart. Kama sayati insyaallah, sebagaimana akan datang tadi seperti ayat falahul asma'ul husna. Terus lanjut. Summal ghalibu fi alaihi ay yakuna mudari'aini nahwu wa in ta'udu na'ud aw mawdi'aini nahwu in ahsantum ahsantum li anfusikum aw mawdi'an fama fa mudari'an nahwu man kana yuridu harf al-akhirati nazid lahu bil harfihi aw mudari'an fa madiyan wa huwa qalilun fa hadithi man yuridu lahu bihi khayran ista'malahu wa khassahu al-baib. Ini dulu. Summal qalibu, kemudian dominannya kebanyakan fil fi'lain ayakuna mudari'ain, pada kedua fi'il yang dijazmkan dengan ya ada tu syart misalkan yang menjazmkan dua fi'il ini, itu dominannya kedua fi'ilnya adalah yang majzum ini, keduanya adalah fi'il mudari. Contoh wa in ta'udu na'ud, jika kalian menghitung-hitung kami menghitung juga ya, in takum akum, intamut fa anala uridu an amuta. Kata istri antum, intamut amut ma'ak. Kita jawab, intamuti atazawwaj. Nah, atazawwaj. Ya, paham gak sini? Masih Herin? Nah, Herin lebih paham. Ya. Misalkan Syekh Manto zaujatuhu taqulu lahu sa'ugliku albab, saya akan kunci pintu hadihil layla untuk engkau, sa'ugliku albab lak hadihil layla, albabu muglakun, pintu tertutup, albabu muglakun laka ya mantu. Misalkan mantu bilangnya apa? Mantu bilangnya apa? Nah, berarti fa in tughliki albaba, fa in tughliki albaba, kalau kamu kunci pintu. Hah, gimana kalau kamu? Maka apa? Atakif fil masjid. Saya itikaf di masjid gitu. Kan mantap enggak punya pos 2. Ya udah itikaf di masjid aja. Atakif fil masjid. Itu jawab syaratnya. Ya enggak mantap. Takif fil masjid. Nah, jawab syaratnya. Baik, itu kebanyakan kalau fi'il mudhari sama fi'il mudhari. Au madia ini. Ya. In ahsantum ahsantum di anfusikum. Man wajada wajada. Ah, itu madi dengan madi. Ya. Sama kayak antum bilang ke istri antum, in aglakti albaba i'takaftu fil masjid. Nah, madi dengan madi. Ya enggak, itikaf aja, enggak ada yang lain. Ya enggak ada solusi. Pos 2 enggak ada, mau ke mana lagi? Pos Yahya tutup. Pos Sapam banyak nyamuk. Mana lagi? Pos Yahya tutup di puskesmas. Walaupun buka juga enggak dibuka, enggak dikasih bayi gede begini. Ini ketahuin Pak Awas. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Ahsantum yang pertama fi'lu syart, ahsantum yang kedua jawabu syart. Au madian fa mudorian, atau yang pertama fi'lu syart fi'l madi, jawabu syartnya mudori. Nahu man kana yuridu, man kana, ya, kananya fi'l madi, yuridunya itu khobar, kana. Yuridul hasal akhirah, jawab syartnya mudhari. Nazid lahu fi harsihi. Au mudharian famadian, atau fil syartnya mudhari, jawab syartnya madi. Wa huwa qalilun, namun ini jarang. Ke hadis, semisal hadis man yuridillahu bihi khairan, perhatikan, yurid fil syart, ya, istakmalahu, ya, istakmalahu, istakmalahu jawabu syart. Baik, barakallahu fik. Itu fi'il mudhari mau fi'il mudhari. Yufaqihu fid-din. Kana berarti madi sama mudhari. Man kana, ya, yu'minu billahi wal akhir falyukrim. Oh, itu berarti yufaqihu fid-din. Nah, itu bisa yufaqihu fid-din. Aslim nah itu yang tadi tolak, itu tolak tadi, namun yang itu dhaif, yang sahih apa itu jawab syart, berarti fa in tuslim aslim taslam, fa in tuslim taslam, gitu, aslim taslam, fa in tuslim taslam, gitu. Kenapa? Emang ada fil madi yang majzum dengan sukun gitu? Namanya fil madi mabni ala al-fat. Berarti nanti kalau fil madi nih, misalkan, ya, man soma Ramadona, soma, ya enggak fil madi. Berarti somanya itu fi'lun madin mabni ala al-fat fi mahalli jazmin fi'lu syart. Gitu. Emang mau diapain? Mansom. Gitu. Emang mau diapain? Mansom. Karena ada alif sukun, mim sukun, mansom. Ramadona, apaan nih? Wajah zoom. Wajah lain ada apa? Gak ada. Wajah apa? Wajah antum. Wajah antum. Wajah kabait. Wajah antum. Nggak tahu, yaudah. Nggak tahu, mau cari-cari tahu. Ya. Wa khassahu al-jumhuru bid-darurati. Wa jawwazahu ibnu malikin taba'an lil-farra'i ikhtiyaran. Wa huwa sahihu. Qaisamma awwalul fi'laini syartan wassani jawaban wa jaza'an kama sayati. Nah, namun jumhur mengkhususkannya ini karena darurat aja. Namun Ibnu Malik membolehkannya karena beliau mengikuti Farra, ya. Ini ikhtiyaran. Ikhtiyaran. Yaitu artinya pada selain darurat boleh, wa huwa sahih. Yaitu yang mana? Yang awalnya mudhari, fi'lu syartnya mudhari, jawab syartnya madhi. Dan yang fi'il awal disebut syart, fi'il syart, yang kedua jawab syart atau jazza. Summa al-fi'lu syartan kana au jawaban. Nah, kemudian fi'ilnya, apakah dia fi'il syart atau jawab syart? Ya. In kana mu'raban, kalau dia fi'il mu'rab, fi'il mudhari, ya. Fal jazmu li lafdhihi, maka jazmi dengan lafadznya. ya, man yurid gitu. Wa in kana mabniyan, nah kalau fiilnya fiil mabni, nah itu tadi yang ditanyain Hanif, ada berupa dia fiil madi au jumlatan atau dia berupa jumlah, ya kayak tadi falahul asmaul husna, berarti gimana fal jazmu li mahallihi, maka jazm hanya pada mahalnya, ya kayak tadi man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ghufira jawab syartnya juga fi'il mutamadi. Nah, gimana berarti? Mabni. Berarti fi'il syart dan jawab syartnya shoma dan ghufira lahu itu berarti fi mahalli jazmin. Apakah sebagai fi'il syart atau jawab syart? Ya. Wadih ya? Jelas ya? Jelas enggak? Nah, wa qauluhu ahada asyara, ini ada 11 yang menjazmkan dua fiil. Oh banyak ini ya, dari 6 halaman, masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mau ke 7 halaman. Ay jaziman wahya min haitsul khilafi fi ismiyatiha wa harfiyatiha ala arba'ati anwa'in. Ya. Naam, ada 11 yaitu yang menjazmkan dari aspek wa min haitsul khilafu. Ya, dari aspek khilaf pada status keisiman dan kehurufannya itu ada 4 jenis. Ahaduhuma harfun bittifaqin, yang pertama huruf berdasarkan kesepakatan, wa huwa in, nah ini in sepakat semua itu adalah huruf, bikasra hamzati wa sukunin nun, wa hiya ummul babi, ini induk dari bab ini, in sepakat semua itu adalah huruf. Asani harfun alal asah, yang kedua huruf berdasarkan pendapat yang paling sahih, wa huwa izma, ada yang mengatakan izma itu bukan huruf, ada yang isim, namun pendapat paling sahih dia adalah huruf. Wasalis ismun bittifaqin, nah isim berdasarkan kesepakatan itu man, man syartiyah, kalau dia isim berarti nanti dia lahu mahal minal i'rab, kayak man soma romadona berarti man, ya man berarti apa ya, man adatu syart, isim syart, gitu kan? Mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Iya enggak? Mubtada. Mana lagi tadi? Ya. Fathil mim. Apa lagi? Wa ma, wa mata, wa ayyun, itu isim semua. Wa aina wa ayyana wa anna wa haitsuma. Arabi ismun alal asah mahma. Nah, sedangkan mahma ada yang mengatakan dia huruf, namun yang menurut pendapat yang sahih dia adalah isim. Fal awwalu min hadhil adawati ala hasabit tartibil musannif. Maka yang pertama dari adawat ini sesuai dengan ya tertib dari musannif, in wa huwa harfun mawdu'un lidalalati ala mujarradi ta'likil jawabi ala syarti. Dia adalah huruf yang diletakkan untuk menunjukkan kepada ta'lik semata, pengaitan semata, jawab, jawab syart, jawab di atas syart. Kamisali musannif, in tuti'uhu tahtadu, jika kalian taati mereka, maka in tuti'uhu, jika kalian taatinya, maka kalian akan dapat hidayah. Fa in fi misalihi harfu syartin wa jazim, dia adalah huruf syart dan jazim, yasha, ya kok yasha sih, mana, oh pada yang lainnya, yang contoh musannif, ya musannif ini ya, ya yasha yudhibkum, baik. Wa yasa fi'lu syart yudhibkum jawabuhu wa jazauhu wa alamatu jazmihi as-sukun. Ya. Cukup kali ya. Udah 7 halaman. Ya subhanallah wa bihamdih.